semangat baru. Pasti itu perlu, karena semangat baru membuat kita tak berhenti mengukir karya dalam hidup ini. Semangat baru seharusnya Anda punya, atau Anda akan terlindas oleh perjalanan waktu. Tak berdaya untuk maju karena tak punya semangat baru. Semangat baru membuat hidup menjadi hidup, menggairahkan, dan sangat terasa luar biasa. Kita harus mempunyainya. Kalau tak ingin tenggelam, hanya menjadi kenangan yang tak bermakna. Semangat baru tumbuh kembangkan apapun yang terjadi. Boleh saja, asal semangat baru ada, semua terlewati. Sakitkah? Itu soal biasa. Bangkrutkah? Itu bukan malapetaka. Gagalkah? Siapa juga pernah. Tapi adakah semangat baru? Itu persoalannya. Maka apapun yang menyedihkan, bahkan mungkin terasa sangat mencekam, akan terlewati dengan semangat baru. Karena mau melupakan yang lama, membangun yang baru, tak terikat pada kegagalan, tapi berkarya untuk keberhasilan, belajar dari kegagalan yang sudah terjadi. Tapi jangan lupa, kegagalan cuma masa lalu. Masa depan harusnya sebuah keberhasilan. Keberhasilan hanya mungkin kalau ada semangat baru, bukan cuma sekedar slogan. Jadi, jangan terjebak pada slogan, lalu membuatnya besar-besar tertulis di dada. Karena itu tidak akan punya makna. Semangat baru adalah semangat yang diwujudkan dalam tiap ayunan langkah kehidupan, yang tak berhenti menggempur ke depan, menciptakan terobosan. Semangat baru itu akan menjadi kekuatan yang tak terbilang, lebih dari senjata apapun jenisnya, bahkan bom atom yang mengerikan, nuklir yang mematikan, kalah oleh semangat baru. Karena semangat baru selalu mampu memberi gairah, inspirasi untuk membangun hidup yang baru. Puing kehancuran bukan persoalan. Semangat baru akan menciptakan perubahan. Apakah Anda punya? Itu pertanyaannya. Bersama saya, Bigman Sirait.